Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwatu billahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa hadir di masjid ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang kita adakan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari kitab ini. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang adab-adab sholat berjamaah, dan itu sudah kita sebutkan satu demi satu. Dan kita lanjutkan, di antara adab sholat berjamaah yang lain adalah wujubu mutabatil imam wa hurmatu musabaqatihi. Wajibnya mengikuti imam dan haram mendahului imam. Ini termasuk adab ketika kita sholat berjamaah, maka makmum itu wajib mengikuti imam. Tentunya yang wajib di sini mengikuti imam adalah perkara-perkara yang wajib. Jadi wajibnya makmum mengikuti imam itu untuk perkara-perkara yang wajib, bukan perkara-perkara yang sunnah. Artinya kita harus perhatikan kalau cara duduknya imam ya kita ikuti, bacaannya imam kita ikuti, itu tidak. Jadi yang sunnah itu longgar. Boleh jadi makmum itu bacaan makmum beda dengan bacaan imam. Contohnya misalnya apa? Membaca doa rukunya imam, dia membaca subhana rabbiyal azim, makmumnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Jadi berbeda. Nah, ini tidak harus mengikuti. Adapun makmum wajib mengikuti imam untuk perkara-perkara yang wajib. Contohnya apa? Kalau imamnya duduk ya makmum harus duduk. Imamnya berdiri ya makmumnya harus berdiri. Imamnya sujud maka makmumnya harus sujud. Dan tidak boleh haramnya mendahului. Tidak boleh mendahului. Sebenarnya bukan hanya haram mendahului, tapi juga haram terlambat, mengakhirkan atau menunda. Itu juga termasuk perkara yang diharamkan. Jadi bukan hanya sekedar mendahului, imamnya sudah takbir, kita masih ngobrol, itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Itu juga termasuk yang diharamkan. Imamnya ruku, kita masih bermain-main. Nah, ini adalah apa? Ini kita katakan adalah termasuk juga perkara yang diharamkan. Bukan hanya sekedar haramnya mendahului, tapi juga adalah haram. Imamnya sudah salam, kita masih membaca tahiyat. Ini tidak boleh. Begitu imamnya sudah salam, maka kita langsung mengikuti salam. Kita salam, walaupun bacaan tasyahud kita belum selesai. Dalil yang menunjukkan adalah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi, dijadikan imam adalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jika imamnya takbir fa kabbiru, maka takbirlah kalian semuanya. Nah, huruf fa itu adalah menunjukkan apa? Tertib biduni tarahi, itu mana huruf fa. Huruf fa adalah urutan tapi tidak ada senggang waktu antara takbirnya imam dengan takbirnya makmum. Begitu imamnya sudah mengatakan Allahu Akbar, maka fa itu artinya langsung diikuti oleh takbirnya makmum. Maka di sini apa? Di sini dalil menunjukkan bahwa tidak boleh kita mendahului, juga tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Terlambat dari imam, iya kan? Artinya menunda itu enggak boleh. Kenapa? Huruf fa itu adalah langsung. Huruf fa yang menunjukkan kepada langsung. Wa idza sajada, jika imamnya sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian semua. Tidak boleh ada senggang waktu antara sujudnya imam dengan sujudnya makmum. Begitu imamnya sudah sujud, maka sujudlah kalian semuanya. Wa idza rafa'a farfa'u, jika imamnya bangkit dari sujud, maka bangkitlah kalian semuanya dari sujud. Demikian juga hadis dari Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang dibawanya ini untuk menunjukkan ancaman. Jadi untuk menunjukkan ancaman, karena apa? Haramnya mendahului imam dengan ancaman. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa hukum wajib itu adalah apa? Hukum itu dikatakan wajib kalau di situ ada perintah, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, dan ada ancaman bagi mereka yang mengerjakannya. Ini ada ancaman bagi mereka yang meninggalkannya, afwan. Itu kalau wajib. Kalau haram berarti ada ancaman bagi mereka yang mengerjakannya. Nah, apa ancaman bagi mereka yang mendahului imam? Adalah hadits Nabi Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ama yakhsha ahadukum? Tidaklah salah seorang dari kalian itu takut. Yakhsha itu adalah khosya, itu adalah takut dengan ilmu. Jadi takut yang disertai dengan ilmu, artinya orang yang, makanya para ulama dinamakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Karena yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang diberi ilmu. Jadi sebaliknya, mafhumnya mukhalafah bahwa orang yang jahil itu mesti berani sama Allah. Itu adalah orang yang jahil. Maka orang yang bodoh itu mesti adalah apa? Dia termasuk orang yang berani kepada Allah. Kenapa? Karena nanti dia akan berfatwa dengan tanpa ilmu karena kebodohan, atau dia beramal dengan tanpa ilmu, ya kan? Karena kebodohan, kejahilan. Itu adalah menunjukkan apa? Beramal dengan tanpa ilmu adalah menunjukkan keberanian dia, ya kan? Berarti berani terhadap syariat. Maka orang yang punya ilmu itu adalah yang takut. Apa bagi apa ancaman? Idza rafa ra'sahu qabla al-imami, apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Jadi semoga Allah menjadikan kepalanya kepala keledai. Au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah jadikan bentuknya sebagaimana bentuk keledai. Jadi ini apa? Ini adalah ancaman. Walaupun ancaman ini belum pernah terjadi, tapi apa? Para ulama menyatakan bahwa ini ancaman bukan hanya sekedar ancaman. Oh, itu kan biasa diancam ancaman tapi tidak ada pelaksanaan sama sekali. Mana ada buktinya orang yang pernah diganti kepalanya kepala keledai? Dari sejak zaman Nabi kan belum ada. Jadi dalil menunjukkan bahwa ini adalah apa? Ini hanya sekedar ancaman, hanya berita ancaman saja. Tapi ingat, ini bukan betul, ini adalah apa? Sebab apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW akan digantikan kepalanya kepala keledai itu nanti pada hari kiamat. Itu nanti ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian adab yang berikutnya dalam sholat berjamaah itu adalah siapa yang berhak jadi imam. Siapa yang paling berhak untuk jadi imam masjid, imam sholat rawatib. Adalah yang paling berhak, akra'uhum li kitabillah. Itu adalah orang yang akra'. Ingat di sini akra' bukan hanya sekedar ahfad. Bukan hanya orang yang sekedar hafal Quran, tidak. Akra', akra' itu maknanya lebih umum. Dia hafal, dia juga bacaannya bagus, dia juga sesuai dengan apa namanya hukum-hukum tajwid, itu namanya akra'. Maka bukan hanya sekedar apa? Dia hafal Quran, tapi dia adalah lebih daripada itu. Sebagaimana hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang mengimami satu kaum adalah orang yang akra'. Jadi aqra'uhum li kitabillah. Artinya orang yang, kalau secara umum adalah orang yang hafal Quran, tapi juga adalah apa? Bacaannya bagus. Karena ada orang yang hafalan Quran tapi qiraahnya masih belum bagus. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau bacaannya sama-sama banyaknya, sama-sama bagusnya, maka apa? Fa'alamuhum bis sunnah. Baru kemudian yang kedua, yaitu apa? Siapa yang paham terhadap sunnah. Maksudnya apa? Siapa yang diantara dua imam ini yang mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal sholat berjamaah. Kemudian fa'inkanu fi sunnati sawa, kalau masih sama juga, fa'akdamuhum hijrah, siapa yang lebih dahulu hijrahnya, siapa yang lebih dahulu hijrah, baik itu hijrah perbuatan atau hijrah dari tempat, tempat dari apa namanya, dari perbuatan yang jelek ke tempat perbuatan yang bagus. Atau di sini fa'akdamuhum hijrah itu adalah siapa yang lebih dahulu mengenal agama Islam. Fa'inkanu fil hijrah fi sawa, kalau sama-sama hijrahnya sama, fa'akdamuhum silman, maka siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, jadi apa namanya, wala yu'min ar-rajula fi sultani, tidak boleh seseorang itu mengimami orang lain yang berada di wilayah kekuasaannya. Wala yaqut fi baitihi, dan tidak boleh duduk di rumah, di rumahnya, artinya di rumah yang berada di wilayah kekuasaannya, ala tikramatihi, apalagi di atas tikrama. Tikrama itu adalah tempat yang dia muliakan, tempat yang sangat mulia, yaitu tempat dia sholat, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Artinya siapapun yang dia bertamu ke rumah orang lain, maka tidak berhak untuk jadi imam, kecuali kalau memang diizinkan oleh imam, oleh tuan rumah. Kalau tuan rumah mengatakan silahkan kamu jadi imam, ya boleh. Tapi tidak boleh, walaupun dia imam di masjid yang lain, tapi ketika dia bertamu di rumah orang lain, maka tidak boleh dia duduk, langsung duduk mengimami di rumah tersebut, kecuali ada izin. Kecuali ada orang-orang yang memang tidak perlu izin. Ada izin seperti memang apa? Orang-orang yang berada memang di wilayah kekuasaan dia. Misalnya kepala desa, ya kan? Kemudian presiden, bupati, gubernur, wali kota, itu semuanya apa? Berhak untuk jadi imam. Kalau gubernur, dia berhak mengimami di negeri dia, di provinsi dia. Tapi tidak boleh mengimami di provinsi yang lain, walaupun dia adalah apa? Imam masjid misalnya. Enggak boleh. Ya kan? Dia harus tetap mendapatkan izin dari yang lain. Kemudian yang berikutnya, di antara adab sholat berjamaah yang berikutnya adalah imamatus sabi, bahwa anak kecil boleh jadi imam. Anak kecil itu boleh jadi imam. Dengan syarat tadi apa? Anak kecil tentunya mungkin apa? Dia hafalan Qur'annya lebih banyak, bagus, dan dia tentunya apa? Bukan yang bermain-main dalam sholat. Dia adalah orang yang paham betul terhadap sholat. Itu anak kecil boleh untuk dijadikan imam. Tapi kalau anak kecil yang suka main-main walaupun hafalan Qur'annya banyak, maka tidak boleh. Yang boleh diangkat jadi imam anak kecil itu kalau tadi memenuhi persyaratan. Jadi berdasarkan hadis dari Amr ibnu Salama, an Amr ibnu Salama radhiyallahu taala nuqala, lamma kanat waqatu ahli al-fathi badara kullu qaumin bi islamihim. Jadi ketika terjadinya ahli fathi, jadi pembukaan kota Mekah ini, badara kullu qaumin bi islamihim, jadi setiap kaum itu bersegera mereka menyatakan Islam. Wa badara abi, demikian juga abi, bapak saya, wa badara abi qaumi bi islamihim, demikian juga bapak, dan dia adalah kepala kaum dia apa namanya, qaumi, abi qaumi bi islamihim, dengan Islamnya, artinya bersegera. Jadi kepala-kepala suku waktu itu segera menyatakan Islam. Falamma qadima qala jitukum wallahi min indi Nabi SAW haqqan, demi Allah apa, saya datang demi Allah dari sisi Nabi SAW betul-betul adalah membawa kebenaran. Faqala sallu salatan kadza fi hinin kadza wa sallu salatan kadza fi hinin kadza, salat yang seperti ini pada waktu ini. Fa idza hadaratish shalah, apabila salat sudah tiba, falyu'adzin ahlukum, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Waliyaummakum aktsarukum qur'anan, dan hendaklah yang mengimami adalah yang paling banyak bacaan Qur'annya. Fa nadharu, kemudian mereka saling melihat, Salim memandang, walam yakun ahadun aksara Qur'anan, dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya, minni, dari saya. Nah, dari saya maksudnya Amr bin Salama. Kuntu atalakka minar rukban. Yang waktu itu adalah apa? Saya banyak belajar dari para rukban. Rukban ini adalah kofilah, kofilah dagang. Fakodimuni, dan mereka memajukan saya, baina aidihim, di hadapan mereka, wa ana ibnu siti aw sab'i sinin. Waktu itu usia saya adalah 6 atau 7 tahun. Artinya Amr bin Salama itu diangkat jadi imam waktu itu adalah usianya 6 atau 7 tahun. Tapi kenapa? Karena dia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa anak kecil boleh jadi imam. Demikian juga Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, dia adalah masih kecil sudah diangkat jadi imam. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas adalah terjemahul Qur'an. Jadi juga masih kecil, dan Nabi SAW, karena Abdullah bin Abbas ini adalah apa? Sahabat yang masih kecil, dia masih kecil, tapi dia sudah bisa jadi imam. Bahkan bukan hanya imam, tapi dia juga adalah apa? Majelisnya Umar. Dia adalah termasuk apa? Anggota MPR-nya Umar. Ini adalah Abdullah bin Abbas walaupun masih kecil. Kemudian diantara adab yang berikutnya, sholat berjamaah adalah apa? Boleh imam dengan makmum itu berbeda niat. Jadi boleh berbeda niat antara imam dengan makmum. Imamnya misalnya niatnya sholat wajib, makmumnya niatnya sholat sunnah, atau imamnya niatnya sholat sunnah, makmumnya niatnya sholat wajib. Ini dua-duanya adalah termasuk yang boleh. Jadi boleh berbeda niat antara imam dengan makmum adalah iktida'ul muftarid bil mutanaffil wa aksuhu. Bolehnya yang wajib mengikuti yang nafilah, demikian juga sebaliknya, yang nafilah mengikuti yang wajib. Misalnya imamnya sholat wajib, makmumnya niatnya sholat sunnah. Boleh, iya kan? Contohnya apa? Misalnya kita katakan adalah apa? Sebagaimana misalnya Nabi SAW, itu adalah selesai sholat asar, kemudian ada seorang sahabat yang terlambat, kemudian Rasulullah katakan, siapa di antara kalian yang mau bersedekah, saya Rasulullah temani dia sholat. Artinya apa? Dia jadi imam atau dia jadi makmum sama. Kalau dia jadi imam, berarti apa? Yang kedua itu dihitung apa? Nah, sholat yang kedua dihitung nafilah, iya kan? Makmum yang datang itu adalah yang sholat asar, berarti wajib. Jadi artinya berbeda niat antara imam dengan makmum. Itu adalah demikian juga apa? Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, dia sholat isya bersama Nabi SAW. Jadi apa Mu'az bin Jabal? Sholat isya, jadi makmum, iya kan? Jadi makmum. Tapi ketika dia pulang ke kaumnya, dia jadi apa? Imam. Berarti dia imam dihitung apa? Sunnah. Makmumnya, kaumnya itu adalah sholat wajib. Jadi berbeda niat. Jadi ini adalah boleh. Demikian juga Rasulullah SAW ketika perang, sholat dalam kondisi perang, sholatul khauf. Pada sholat khauf, Rasulullah SAW mengimami kelompok pertama, dan Rasulullah juga mengimami kelompok yang kedua. Mengimami kelompok yang kedua dihitung apa? Sunnah. Sementara kelompok kedua itu adalah wajib. Jadi itu boleh berbeda niat antara imam dengan makmum. Termasuk di dalamnya hadis ini, An Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, anna Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yarju fa yaumu qaumahu. Kemudian dia pulang dan mengimami kaumnya. Ini salat apa? Salat apa yang saya sebutkan tadi? Salat isya. Demikian juga hadis an Yazid bin Al-Aswad. Dari Yazid bin Al-Aswad, annahu sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa gulamun syabun. Dia adalah anak kecil yang gulam. Dia adalah anak gulam yang artinya belum balig. Syabun, pemuda. Falamma shalla, ketika salat, idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid. Tiba-tiba dua orang itu tidak sholat di pojok masjid. Jadi ada dua orang itu tidak sholat di pojok masjid. Fada'a bihima. Artinya selesai sholat, Rasulullah SAW memanggil keduanya. Jadi ketika Rasulullah SAW waktu itu sholat, kemudian ada dua orang pemuda, dia apa? Dia mojok di pojok masjid, artinya dia tidak ikut sholat bersama Nabi SAW. Kemudian selesai sholat, Rasulullah memanggil, tolong panggilkan dua orang itu. Fada'a bihima. Faji'a bihima, maka keduanya pun datang, didatangkan keduanya. Tapi apa? Tur'adu fara'isuhuma. Tapi apa? Tur'adu itu apa? Apa namanya? Gemeteran. Keduanya itu gemeteran ketika dipanggil oleh Nabi SAW. Tur'adu fara'isuhuma. Fara'is itu adalah apa ini? Persendian. Itu fara'is. Persendian-persendiannya. Tur'ad ar-ra'du, seperti kilat. Jadi apa namanya? Dia gemeteran. Ini bahasa untuk gemeteran. Karena menunjukkan apa? Kehebatan. Apa namanya? Kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu berkata, "Ma mana'akum an tusalliya ma'ana?" Apa yang mencegah kalian berdua untuk tidak ikut salat bersama kami? Qala, "Qad sallaina fi rihalina." Ya Rasulullah, kami sudah salat di kampung-kampung kami. Di tempat kami, kami sudah salat. Faqala, apa kata Nabi sallallahu "La taf'alu." Ya kan? Jangan lagi kamu ulangi. Idza shalla ahadukum fi rahlihi, apabila salah seorang dari kalian sudah selesai salat di kampungnya atau di tempat tinggalnya, tsumma adraka al-imam, kemudian dia mendapati imam, artinya dia masuk masjid dan mendapati salat berjamaah bersama imam, maka apa? Wa falyusalli ma'ahu, maka adalah dia salat bersama imam, fa innaha lahu nafilah, karena dihitung baginya adalah apa? Nafilah. Maka dihitung baginya salat yang kedua itu adalah nafilah. Ini artinya berbeda niat antara imam dengan makmum, itu adalah boleh berbeda. Kemudian yang berikutnya, di antara adab yang berikutnya salat berjamaah adalah apa? Iktida'ul mukim bil musafir. Artinya mukim boleh mengikuti imam yang musafir, atau makmum yang musafir mengikuti imam yang mukim. Jadi boleh kalau imamnya musafir, makmumnya mukim, atau imamnya mukim, makmumnya musafir, itu boleh. Jadi tidak harus, oh saya kan musafir, saya tidak ikut sholat berjamaah bersama imam itu. Saya pengen sholat dua rakaat sendirian. Ya kan, saya tidak mau sholat berjamaah bersama imam, itu enggak boleh. Ya kan, kalau dia sudah masuk masjid dan di situ ada jamaah, maka ya sudah dia ikut sholat berjamaah. Kalau imamnya musafir, ya alhamdulillah dia ikut musafir bersama imam. Tapi kalau di imamnya mukim, maka dia tinggal menambah dua rakaat, kalau itu sholat duhur, asar dan isya, dan menambah satu rakaat ketika itu adalah sholat misalnya apa namanya, kalau sholat maghrib jelas, ya kan. Tapi ini boleh yang mukim mengikuti yang musafir atau sebaliknya. Berdasarkan dalil Ani bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal, shalla Umar bi ahli Makkah dzuhra. Umar pernah mengimami penduduk Mekah itu salat duhur. Fa sallama fi rakataini. Maka Umar salam pada dua rakaat. Padahal penduduk Mekah itu berapa? 4, ya kan? Jadi mengimami, kenapa? Karena apa namanya? Umar itu kan tinggalnya di Madinah. Karena dia khalifah di Madinah. Di Mekah itu dia jadi musafir. Kemudian apa? Dia mengimami sholat penduduk Mekah itu sholat duhur. Fasallama fi rakataini, dan beliau salam setelah dua rakaat. Tsumma qala, kemudian berkata, dan ini termasuk sunnah bagi imam kalau dia musafir. Kalau imamnya musafir, maka disunnahkan bagi imam setelah dia sholat dua rakaat, dia mengucapkan apa? Apa ucapan yang diucapkan adalah apa? Atimmu sholatakum, sempurnakan sholat kalian. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, fa inna qaumun safar, karena kami adalah kaum yang sedang safar. Jadi disunnahkan bagi imam yang musafir agar mengatakan kepada makmumnya, kalau makmumnya mukim ya, makmumnya mukim, atau misalnya ada makmumnya yang musafir juga campur, maka apa? Maka imam yang musafir ini mengatakan, atimmu sholatakum, sempurnakan sholat kalian, fa inna qaumun safar, karena kami adalah safar, musafir. Kalau kami musafir adalah dua rakaat, maka adapun bagi kalian yang mukim, silakan anda nambah dua rakaat lagi. Ini adalah apa namanya, termasuk adab ketika sholat berjamaah. Dan ini termasuk adab. Jadi situ ada dua adab ya. Adab yang pertama adalah apa? Boleh berbeda, boleh imam itu adalah musafir atau yang jadi imam itu adalah mukim. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah apa? Ucapan atimmu sholatakum fa inna qaumun safar. Jika yang imam itu siapa? Kalau yang imamnya siapa? Ya musafir. Kalau yang mukim enggak perlu dia mengucapkan. Tidak ada faedahnya dia mengucapkan apa? Ucapan ini. Atimmu sholatakum. Ya kan? Kalau orang musafir enggak mungkin, orang apa? Imamnya mukim enggak boleh. Kemudian adab sholat berjamaah yang berikutnya adalah apa? Izaqtadal musafir bil mukim atamma. Adalah apa? Jika musafir mengikuti yang mukim, kalau musafir, artinya musafir itu adalah makmum, mengikuti imam yang mukim, maka apa yang dilakukan oleh musafir? Adalah apa? Atamma. Maka dia harus menyempurnakan. Tidak boleh dia kosor. Tidak boleh dia, misalnya bagi sholat duhur. Dia makmum, musafir, iya kan? Makmum musafir, kemudian dia hanya pengen sholat dua rakaat. Jadi dia datang masuk rakaat yang ketiga, keempat. Habis itu dia salam, imamnya salam, dia juga ikut salam. Ini adalah kesalahan, tidak boleh. Ya kan? Kalau dia bermakmum kepada imam yang mukim, maka wajib bagi makmum itu adalah menyempurnakan. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia mengkosor sholat. Saya beberapa kali ada ikhwan saya dapati seperti ini. Saya dapati dia, saya sholat bersama dia. Dia sholat. Dia apa namanya, begitu dua rakaat kita sholat isya waktu itu. Kita sholat isya, saya berdiri rakaat yang ketiga mengikuti imam. Dia sudah salam. Ya kan? Dia salam duluan. Itu gak boleh. Ini kita katakan adalah apa? Atau dia masuk ke rakaat yang ketiga, kemudian ketika imamnya salam, dia juga ikut salam. Ini juga adalah kesalahan. Dan ini para ulama menyatakan tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya adalah apa? Jika makmum ini adalah musafir, dia mengikuti imam. Kemudian apa? Mengikuti imam yang mukim, tapi dia ikut kosor. Dia mengkosor. Itu adalah tidak sah dan itu harus diulang. Berdasarkan dalil dari Musa ibnu Salama Al-Hudzali, An Musa ibn Salama Al-Hudzali qala, sa'altu Ibn Abbas, saya pernah bertanya kepada Abdullah Ibn Abbas, kaifa usalli idza kuntu bi Makkah, bagaimana saya sholat jika saya berada di Makkah, idza lam usalli ma'al imam, jika saya tidak sholat bersama imam, faqala rakataini, maka anda sholat dua rakaat, sunnatu Abil Qasim, dan dua rakaat itu bagi musafir, itu adalah sunnah Abil Qasim. Itu adalah sunnahnya Abul Qasim, maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini apa? Hadis ini itu dijadikan khilaf oleh para ulama tentang hukum mengkosor. Apa hukum mengkosor bagi musafir? Maka apa? Sebagian mengatakan adalah sunnah. Mengatakan apa? Sunnah dengan dalil ini. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas menjawab bahwa itu adalah sunnatu Abil Qasim. Itu adalah sunnahnya Abil Qasim. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat yang lain, ada Aisyah mengatakan bahwa mengkosor bagi musafir itu adalah wajib. Kenapa? Karena al-aslu salat itu aslinya berapa rakaat? Aslinya salat itu adalah dua rakaat, iya kan? Semua salat itu kan aslinya dua rakaat. Kemudian apa? Ukirat lil musafir. Kemudian dua rakaat itu ditetapkan bagi musafir. Artinya apa? Bagi mukim itu adalah apa? Dia menyempurnakan empat. Ini dalil menunjukkan bahwa hukum asal sholat itu adalah dua rakaat. Maka apa? Memalingkan menjadi tiga atau empat itu karena ada dalil. Maka sholat duhur empat, sholat maghrib tiga itu karena ada dalil yang memalingkan. Itu karena ada dalil secara khusus yang menyatakan bahwa sholat maghrib itu adalah tiga, sholat isya itu adalah empat. Tapi aslinya semua sholat itu adalah dua rakaat. Dan sunnah dan bantahan juga para ulama bahwa sunnah Abul Qasim, sunnah yang dimasukkan Abdullah bin Abbas, itu bukan bermakna sunnah menurut fuqaha. bukan sunnah menurut fuqaha. Kenapa? Karena sunnah yang dipahami oleh para sahabat itu adalah apa? Apa yang diucapkan oleh Nabi atau apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Karena sunnah di sini adalah menurut ulama muhaddisin. Yaitu apa? Karena ada sunnah itu kan, pengertian sunnah itu kan ada tiga. Ada sunnah menurut ulama muhaddisin, ada sunnah menurut ulama fikih, dan ada sunnah menurut ulama usul. Kalau ulama muhaddisin mengatakan sunnah, itu adalah apa? Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Tapi kalau sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang bukan wajib. Yang bukan wajib. Tapi kalau sunnah menurut ulama usul, nah, diberi pahala kalau dia mengerjakan dan tidak ada dosa kalau dia meninggalkan. Itu dan tentunya yang dimaksudkan sunnah di sini adalah menurut ulama muhaddisin, dan itu bukan maknanya mustahab, bukan artinya mandub. Nah, bukan bermakna sunnah Abil Qasim itu adalah mandub. Taib. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa apa? Musafir itu harus sempurna salatnya kalau dia bermakmum kepada imam yang mukim. Berdasarkan hadis An-Nabi Majlas qal qultu li Ibnu Umar, saya bertanya kepada Abdullah bin Umar, al musafir yudriku rakataini min salatil qaum. Musafir itu mendapati dua rakaat dari sholatnya sebuah kaum, yani al-mukimin. Atu jisihi rakatani, apakah cukup bagi dia itu dua rakaat, au yusalli bi sholatihim, atau dia sholat mengikuti sholatnya orang mukim. Fadohika, kemudian tertawa Ibnu Umar, waqala yusalli bi sholatihim. Hendaklah dia sholat mengikuti sholatnya mukim. Dia sholat hendaknya mengikuti sholatnya mukim. Kalau mukim itu sempurna, ya dia harus menyempurnakan. Maka tidak boleh makmum yang musafir itu adalah apa? Sholatnya itu hanya qasar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian diantara adab sholat berjamaah yang berikutnya, ini termasuk adab sholat berjamaah yang berikutnya adalah apa? Adalah jadi mengikuti orang yang mampu berdiri itu wajib mengikuti imam yang duduk. Jadi kalau imamnya sholatnya sambil duduk, dari awal sholat imamnya adalah duduk, maka makmum wajib semuanya duduk walaupun mereka mampu berdiri. Jadi ini adalah termasuk adab. Jadi adab sholat berjamaah, jika imamnya sholatnya sambil duduk, maka imam makmumnya wajib semuanya sholat sambil duduk walaupun mereka mampu berdiri. Adalah wa annahu yajlisu ma'ahu, wajib bagi makmum itu duduk bersama imam. Berdasarkan dalil an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa sakin. Rasulullah pernah sholat di rumahnya dalam kondisi sakin. Sakin itu sakit parah. Fasolla jalisan. Kemudian sholat, Nabi SAW sholat sambil duduk. Wasolla wara'ahu qaumun qiyaman. Tapi para sahabat sholatnya sambil berdiri di belakang. Wasolla wara'ahu qaumun qiyaman. Artinya para sahabat itu sholatnya di belakang sambil berdiri. Fa'asyara ilaihi man ijlisu. Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka supaya mereka duduk. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa apa? Termasuk perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang sholat adalah memberi isyarat. Kepada makmum boleh, misalnya apa? Artinya apa? Duduk. Yang di belakang duduk, iya kan? Mengisyaratkan dengan tangan supaya mereka duduk. Fa asyara ilaihi man ijlisu. Falamman sarafa, begitu sudah selesai salat, qala Nabi SAW berkata, "Inna majuila limam liyuttama bihi." Dijadikan imam adalah untuk diikuti. Wa idza raka farkau, jika imamnya ruku maka rukulah kalian semuanya. Wa idza rafa farfau, jika imamnya bangkit dari ruku maka bangkitlah dari ruku kalian semuanya. Wa idza shalla jalisan, kalau imamnya salat sambil duduk, fa shallu julusan najma'un. Maka wajib kalian salat itu semuanya sambil duduk. Ini apa? Salatlah kalian semuanya sambil duduk. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya apa? Itu dengan syarat kalau dia apa? Kalau imamnya itu dari awal sholatnya sambil Nah, kalau dari awal imamnya sholat sambil duduk. Tapi kalau dari awal imamnya sholatnya berdiri, kemudian di tengah sholat tidak kuat, kemudian dia duduk, maka apa? Maka makmum tidak boleh, tidak harus mengikuti imam. Tidak harus mengikuti imam, sholatnya sambil duduk. Kenapa? Karena dari awal imamnya itu sholatnya sambil berdiri. Saya kira sama dengan hadis dari Anas bin Malik dengan hadis dari Aisyah itu sama. Cuma di sini apa? Ada hadis yang lain sebenarnya, kalau imamnya itu adalah apa? Dari awal itu sholatnya sambil duduk, maka makmum boleh artinya memilih antara duduk dengan berdiri. Artinya kalau imamnya dari awal dia berdiri, kemudian di tengah sholat dia duduk, maka apa? Makmum itu boleh tetap berdiri walaupun imamnya sholatnya sambil duduk. Itu adalah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Artinya pada jika dia sholat dari awal itu sholatnya sambil berdiri. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Adab yang berikutnya adalah apa? Adab sholat berjamaah yang berikutnya adalah apa? Kalau makmumnya seorang diri, itu berdirinya adalah di sejajar dengan imam di sebelah kanan. Saya ulangi, jadi adab sholat berjamaah yang berikutnya adalah apa? Jika makmumnya seorang diri, maka berdirinya makmum itu adalah apa? Sejajar dengan imam dan berdirinya di sebelah kanan. Sebelah kanan imam. Sejajar dan berada di sebelah kanan. Maka ini artinya apa? Tidak boleh mundur ke belakang sedikit. Atau mundur di belakang jika makmumnya seorang diri, itu tidak boleh apa? Tidak boleh mundur walaupun hanya satu jengkal. Itu adalah apa? Tetap adalah sunnahnya makmum itu adalah sejajar dengan imam. Jika makmumnya seorang diri. Berdasarkan dalil An Ibn Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, "Bitu fi baiti khalati Maimunah." Saya pernah bermalam di rumah bibi saya bernama Maimunah. Dan Maimunah adalah istri dari Nabi SAW. Fasolla Rasulullah SAW al-Isya'a. Kemudian Rasulullah SAW sholat Isya. Thumma ja'a fasolla arba'an. Kemudian dia ikut sholat 4 rakaat. Thumma nama, kemudian tidur. Summa qama, kemudian Nabi SAW bangun. Fajitu, kemudian saya pun juga datang. Fakumtu ayyasarihi, dan saya pun juga berdiri di sebelah kirinya. Kemudian apa? Faja'alani ayyaminihi, dan Rasulullah SAW memindahkan saya ke sebelah kanannya. Jadi ini dalil yang menunjukkan apa? Kalau makmumnya seorang diri, itu hendaknya berdiri sejajar dengan imam dan letaknya adalah di sebelah kanan. Tidak boleh di sebelah kiri. Adapun sebelah kiri bagi imam, makmum yang berdiri sebelah kiri, itu ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak sah sholatnya, ada yang mengatakan adalah apa? Sah sholatnya. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas awalnya di mana? Di sebelah kiri, ya kan? Apakah Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Abbas mengulangi sholatnya? Tidak. Rasulullah hanya apa? Memindahkan dia dari sebelah kiri itu ke sebelah kanan. Dalil menunjukkan bahwa kalaupun misalnya karena kebodohan makmum itu berdiri sebelah kiri, maka apa? Kalau makmumnya itu punya ilmu, maka dia harus memindahkan di sebelah kiri ke sebelah kanan. Tapi kalau dia tidak tahu, ya sudah, dua-duanya adalah sah. Dua-duanya adalah sah sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian adab yang berikutnya sholat berjamaah adalah apa? Bagaimana kalau makmumnya itu dua orang atau lebih? Kalau makmumnya dua orang atau lebih, maka apa? Makmum itu adalah berdiri di belakang satu sejajar. Tapi jika makmumnya dua orang atau lebih, maka makmum itu di mana letaknya? Berdirinya adalah di belakang imam persis. di belakang imam. Jadi jika dua orang, nah, maka berdirinya di belakang imam. Berdasarkan dalil An-Jabir, An-Jabir radhiyallahu taala nuqal, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya. Rasulullah pernah berdiri untuk sholat. Fajitu fakumtu ayyasarihi. Maka saya datang dan saya berdiri sebelah kirinya. Fa'akhadha biyadi, dan Nabi SAW memegang tangan saya. Fa'adaroni, kemudian memutar saya. Hatta aqamani ayyaminihi, sampai saya berdiri di sebelah kanannya. Thumma ja'a Jabbar bin Sakhr, kemudian datang Jabbar bin Sakhr. Faqama yasarihi, dia berdiri lagi sebelah kirinya, sebelah kiri Rasulullah SAW. Jadi siapa? Jabir itu di sebelah kanan. Kan tadinya sebelah kiri, dipegang tangannya, dipindah ke sebelah kanan. Datang Jabbar ibnu Sakhr, dia berdiri sebelah kiri. Jadi sejajar semuanya, semuanya sejajar, iya kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Perhatikan. Faqama yasari Rasulullah SAW. Fa'akhadha bi'aidihima, aidina. Kemudian Rasulullah memegang kedua tangan kami. Jadi kedua tangan kami dipegang. Kemudian apa? Fa'akhadha bi'aidina jami'an. Nabi SAW memegang kedua tangan kami. Fa'dafa'ana hatta qamana khalfahu. Kemudian mendorong kami ke belakang. Sehingga kami berdua itu di belakang sejajar. Ini kalau apa? Nah, jadi kalau misalnya ada tiga orang, maka apa? Sejajar semuanya, maka imamnya, kita katakan ada dua opsi. Opsi yang pertama apa? Imamnya yang maju ke depan, sehingga makmum tadi berdiri di belakang berdua sejajar, atau imamnya yang menyuruh dua-duanya apa? Mundur. Jadi ada dua opsi yang boleh dilakukan. Taib. Adab sholat berjamaah yang berikutnya adalah apa? Kalau makmumnya seorang wanita, seorang diri, di mana letak berdirinya? Walaupun itu istrinya. Kalau wanita seorang diri, dia makmum seorang diri. Dia bermakmum kepada laki-laki, tapi dia seorang diri. Di mana letak berdirinya jamaah apa makmum wanita tadi? Di mana? Sejajar dengan imam? Kesenengan. Iya kan? Atau di mana? Di belakangnya. Dan ini berbeda antara wanita dengan laki-laki. Dan laki-laki dihitung dikatakan saf, dikatakan satu saf, itu kalau laki-laki minimal berapa? Dua orang. Dan untuk wanita dikatakan saf adalah cukup satu orang, itu sudah dikatakan satu saf. Jadi kalau wanita cukup satu saf. Mana dalil yang menunjukkan kalau wanita berdiri di belakang sendirian, tidak sejajar dengan imam, tidak berdiri sebelah kanan atau sejajar dengan imam, tidak. Adalah hadis An Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi au khalatihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bi ummihi, dengan ibunya Anas bin Malik. Au khalatihi. Jadi perawi ini ragu apakah itu yang dimasukkan ibunya ataukah khal. Khal itu artinya apa? Khala, saudaranya ibu. Khala itu artinya saudara ibu. Kalau saudaranya bapak namanya apa? Ammun. Jadi Rasulullah SAW pernah mengimami ibunya Anas bin Malik atau bibinya Anas bin Malik. Jadi perawi ini ragu. Makanya namanya au. Au bimana apa? Syak. Au itu bermana syak. Jadi ragu-ragu. Apakah itu adalah ibunya ataukah bibinya. Qala Kemudian Anas berkata, faqamani ayyaminihi. Adapun saya jadi kan makmumnya laki-laki seorang diri. Ya ini siapa? Anas bin Malik. Kemudian satu orang wanita ibunya atau bibinya. Maka apa? Ada tiga orang berarti. Ada Rasulullah, Anas bin Malik, dan ibunya Anas bin Malik. Maka apa? Maka qala, berkata Anas, faqamani ayyaminihi. Adapun saya itu diletakkan sejajar di sebelah kanan. Wa aqamal mar'ata khalfana. Kemudian apa? Meletakkan wanita itu di belakang kami. Meletakkan wanita itu adalah di belakang, nah di belakang kami. Jadi walaupun itu adalah apa namanya suami istri, itu tetap istri itu tetap berdiri di belakang suaminya. Tidak boleh sejajar. Tetap tidak boleh sejajar. Nah, walaupun itu adalah suami istri, misalnya sholatnya pengantin baru, kan sunnahnya ketika pengantin baru itu sholat dua rakaat, suaminya yang mengimami, iya kan? Nah, suaminya mengimami. Di mana letak berdiri istrinya adalah di belakangnya, adalah di belakang. Kemudian adab sholat berjamaah yang berikutnya adalah wujubu taswiyatis shufuf. Wajibnya meluruskan dan merapatkan saf. Wajib meluruskan dan merapatkan saf. Saya kira dalil yang menunjukkan tentang wajibnya meluruskan dan merapatkan saf ini banyak sekali. Nah, dan kewajiban meluruskan dan merapatkan saf itu kewajibannya siapa? Adalah kewajiban bagi imam. Jadi kewajiban bagi imam yang meluruskan dan merapatkan saf. Yajibu ala imami alla yadkhula fi sholati hatta tastawiya shufuf. Wajib bagi imam untuk tidak masuk ke dalam sholat sampai dia meluruskan dan merapatkan shaf-shaf. Wa an ya'murahum, dan memerintahkan kepada jamaah wa ayyaliya apa bizalik, artinya meluruskan dan merapatkan shaf. Wa ayyaliya taswiya binafsihi au ya'mura man yusawwihima. Apakah itu yang yang meluruskan dan merapatkan saf itu adalah imam itu sendiri atau dia mewakilkan kepada orang lain? Misalnya imam mengatakan, "Hai fulan, yang di saf ketiga, tolong luruskan saf yang ketiga." Artinya apa? Imam meminta kepada siapa? Wakil dari saf, dari setiap saf. Nah, saf pertama, fulan, luruskan saf pertama. Fulan, saf kedua. Fulan sop ketiga, fulan sop keempat. Luruskan dan rapatkan sop. Jadi yang meluruskan dan merapatkan sop adalah wakil dari imam. Atau imam langsung yang terjun. Misalnya apa? Dia melihat ke sop yang pertama. Habis itu dia pindah ke sop kedua, sop ketiga, sop keempat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar. Umar ketika meluruskan sop bukan hanya sekedar meluruskan, tapi dia bawa pedang. Ya kan? Dia bawa pedang. Kemudian dibuat garis. Nih saya garis. Siapa yang kakinya, tumitnya, tumitnya ke belakang, mesti kena pedang. Ya kan? Itu Umar ketika meluruskan. Ya kan? Artinya Umar sendiri sebagai imam yang meluruskan. Jadi kita katakan adalah apa? Tapi kewajiban meluruskan dan merapatkan saf itu adalah kewajibannya siapa? Adalah imam. Dan tidak boleh makmum untuk meluruskan dan merapatkan saf sendiri. Hey, kamu si fulan, luruskan rapat, enggak boleh. Kecuali kalau imamnya yang nunjuk. Kecuali imam yang nunjuk. Kenapa? Karena ini adalah apa? Ini termasuk walaupun itu adalah sepele. Sepele kan saya pengen amar ma'ruf, saya pengen bantu imam. Iya kan? Tapi ingat, itu adalah telah mengambil wilayah kekuasaan imam. Ini hati-hati. Kenapa? Karena ini kita katakan adalah apa? Tidak boleh seseorang itu lancang misalnya. Iya kan? Lancang, dia meluruskan saf sementara dia tidak ditugasi oleh imam. Itu enggak boleh. Jadi biarkan aja. Jadi sampai imamnya mengatakan, fulan, luruskan dan rapatkan safnya yang kedua atau ketiga dan keempat. Maka itu adalah apa? Baru boleh. Kalau dia tidak, maka jangan. Kenapa? Karena ini adalah lancang istilahnya. Jadi mengambil haknya imam. Dan dalil yang lain adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu shufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah. Karena lurus dan rapatnya saf termasuk kesempurnaan salat. Ini juga ada yang khilaf diantara para ulama tentang meluruskan dan merapatkan saf itu adalah apa? Apakah itu termasuk wajib ataukah termasuk sunnah? Ya. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Kenapa? Mana dalil yang dia pakai mengatakan bahwa itu adalah sunnah? Kalimat mana yang menunjukkan sunnah? Minta mamis sholat. Karena itu termasuk kesempurnaan. Semua yang menyempurnakan itu mesti apa? Sunnah. Itu adalah apa? Itu yang dijadikan dalil bahwa minta mamis sholat itu artinya kesempurnaan. Tapi ulama yang lain mengatakan adalah wajib dari mana? Kalimat mana yang menunjukkan wajibnya? Adalah perintah. Sawu. Sawu sufufakum. Luruskan dan rapatkan shaf kalian. Itu perintah. Al-amru yaqtadi al-wujub. Bahwa perintah di situ adalah mengandung kewajiban. Dan yang kedua, Nabi SAW selalu meluruskan dan merapatkan shaf. Artinya Nabi SAW tidak pernah membiarkan shaf itu apa namanya tidak lurus. Ya kan? Tidak lurus. Dan apa namanya? Dan yang ketiga ada ancaman. Ada ancaman bagi mereka yang tidak mau lurus dan merapatkan shaf. Ya kan? Kenapa? Karena ketika Nabi SAW itu sedang sholat, sudah mau takbir. Nabi SAW sudah mau takbir. Dan ini termasuk kelebihan. Karena Rasulullah SAW itu bisa melihat apa yang terjadi di belakang. Ini termasuk mujizat. Rasulullah SAW itu tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat di belakang. Jadi dia tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika Nabi SAW baru mau takbir, dia melihat ada di belakang itu tidak lurus shafnya. Kemudian dia Rasulullah SAW membalikkan badannya. Dia mengatakan ibadah Allah. Wahai hamba Allah. Latusawunna sufufakum. Au layukhalifannallahu baina wujuhikum. Artinya apa? Di situ ada ancaman. Luruskan dan rapatkan shaf. Kalau tidak, mudah-mudahan Allah memalingkan wajah kamu. Ini termasuk apa? Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Shaf itu hukumnya adalah wajib. Juga dalil yang lain dari Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana. Nah, jadi ini tata cara meluruskan dan merapatkan shaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana. Beliau memegang apa? Pundak-pundak kami. Memegang pundak-pundak kami fi as-shalah, di dalam salat wa yaqulu istau. Artinya Rasulullah yang meluruskan dan merapatkan shaf sambil memegang pundak-pundak kami. Hei, luruskan. Artinya yang ya, itu adalah imam. Jadi itu adalah haknya imam. Wala takhtalifu. Jangan kalian berselisih. Wa takhtalifa qulubakum qulubukum, sehingga hati-hati kalian menjadi terpecah belah. Saya kira ucapan Nabi SAW banyak sekali. Seperti misalnya, apakah imam mengatakan sawu sufufakum, atau istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, atau seorang imam mengatakan apa? Ibadallah latusawunna sufufakum au layukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau imam mengatakan apa? Imam mengatakan dalam meruskan saf, aqimus sufuf. Aqimus sufuf wahadu bainal manakib. Luruskan saf-saf kalian. Wahadu bainal manakib. Rapatkan pundak-pundak kalian. Wasuddul khalal. Isi yang kosong. Jangan biarkan itu kosong. Isi yang kosong. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Hendaklah kalian apa? Menarik tangan-tangan saudara-saudara kalian. Artinya menarik tangan-tangan saudara kalian yang supaya mereka mau lurus dan mau rapat. Wala tada'u furujatil syaiton. Jangan biarkan syaiton itu berada di celah-celah. Ini yang ada orang yang mengatakan biarkan aja. Kan syaiton sholat di situ kan bagus. Ada orang sholat di celah-celah itu kan bagus, berarti ada syaiton sholat. Ya kan? Ini Nabi SAW mengatakan apa? Wala tada'u furujatil syaiton. Dia tidak tahu larangan dari Nabi SAW. Ya kan? Dia taunya apa? Kalau setan sholat itu bagus. Iya kan? Apa pernah setan itu sholat? Tidak ada. Setan itu tidak pernah sholat. Iya kan? Itu kan menunjukkan apa? Tidak tahu. Iya kan? Kita katakan adalah apa? Karena Nabi SAW tidak pernah, kita katakan setan itu tidak pernah sholat. Jangan dikira setan itu adalah sholat. Tidak. Justru kalau dia sholat itu mengganggu. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah menyebutkan bahwa apa? Bahwa setan itu adalah apa? Innama yuridu setan wa yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu akan berusaha untuk apa? Menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kalian. Wa yasuddakum min dzikrillah, dan menghalangi kalian itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah salat. Jadi setan itu adalah tugasnya bukan untuk sholat. Memang tugasnya untuk menghalangi orang itu sholat. Kok dibiarkan? Biarkan aja shof itu kosong. Nanti biar setan itu ngisi dan dia sholat. Itu kan logika dari mana, ya kan? Tapi ini kita katakan adalah apa? Ini ucapan-ucapan yang diucapkan oleh imam ketika meluruskan dan merapatkan, atau ucapan yang lain, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil anaki fa wallazi nafsi biyadi inni la arasyaitan yadkhulu min khalali as-safi ka'annaha al-hadhf. Al-hadfu itu artinya di catatan kaki disebutkan apa? Ghanam sigar. Ghanam sigar sud. Jadi dia adalah kambing kecil warna hitam. Jadi jangan biarkan setan itu masuk di celah-celah saf, karena kambing itu adalah apa? Dia akan masuk di celah-celah saf ka'annaha al-hadfu. Seperti apa? Al-hadfu. Al-hadfu artinya apa? Seperti anak kambing. Nah, anak kambing yang dia warnanya hitam. Taib, di antara adab sholat berjamaah yang berikutnya adalah apa? Bagaimana cara meluruskan dan merapatkan shaf? Jadi cara dikatakan lurus dan rapatnya shaf itu dari tiga perkara. Jadi satu dari tiga. Kalau dari tiga-tiganya dia bisa rapat semuanya, itu sudah sempurna. Kalaupun salah satunya, itu sudah cukup. Apa yang rapat? Misalnya apa? Kalau kakinya rapat, itu sudah cukup. Walaupun ini tidak rapat, ya kan? Walaupun apa ini lututnya tidak rapat. Artinya kalau dia kakinya rapat, lututnya rapat, ininya rapat, maka itu yang paling sempurna. Jadi itu yang paling sempurna kalau yang rapat itu tiga. Yang pertama apa tadi? Kaki, yang kedua lutut, yang ketiga pundak, bahu. Kalau salah satunya yang rapat, itu sudah cukup. Misalnya yang rapat cuma pundak, kakinya tidak rapat. Bunda sudah rapat tapi kakinya tidak rapat. Itu sudah dikatakan apa? Rapat. Itu sudah dikatakan rapat. Atau misalnya kakinya yang rapat tapi bundanya tidak. Atau lututnya yang rapat tapi kaki mungkin tidak. Enggak ada masalah. Itu sudah cukup. Makanya Nabi SAW, para ulama menyatakan berdirinya makmum ketika berdiri itu jangan lebar-lebar. Artinya apa? Dia bisa mengukur dirinya itu cukup dengan satu jengkal. Satu jengkal antara kaki dengan kaki, satu jengkal itu berdirinya. Ukuran berdirinya orang yang sholat itu adalah apa? Ukurannya satu jengkal. Ukurannya satu jengkal itu sudah pas, karena satu jengkal itu sudah apa namanya, sudah insya Allah kaki lurus, pundak lurus, pundak rapat. Coba kita ambil dua orang. Coba berdiri. Taip, enggak apa-apa. Taip, kalau misalnya satu jengkal misalnya, ini mesti rapat, iya kan? Ini rapat kaki, ini mesti apa? Pundaknya rapat, iya kan? Coba kalau lebih dari satu jengkal. Nah, satu jengkal, mesti kakinya yang rapat, iya kan? Kakinya yang rapat, karena kalau sudah lebih dari satu jengkal itu kaki yang rapat. Tapi ini tidak, tapi ini sudah terhitung apa? Sudah terhitung rapat, iya kan? Sudah terhitung rapat, karena terhitung seorang itu rapat, seorang itu dikatakan sudah lurus dan rapatnya soft, itu kalau sudah satu dari tiga itu yang rapat. Tapi kalau tiga-tiganya, maka itu sudah adalah yang paling sempurna. Paham maksudnya ini ya? Paham ya? Tapi berdasarkan hadis Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aqimu shufufakum. Luruskan saf-saf kalian. Fa inni araakum min wara'i dhahri. Karena aku bisa melihat di belakang punggungku. Ini termasuk apa? Ini termasuk apa? Saya bisa melihat di belakang punggungku artinya apa? Mujizat. Ini adalah mujizat. Mujizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat di belakang, walaupun Rasulullah SAW tidak menengok ke belakang, dia bisa tahu apa yang dilakukan di belakang. Ini kelebihan Rasulullah SAW dibandingkan dengan umatnya. Kemudian wakana ahaduna yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi, adalah salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya yang lain. Jadi kalau sudah pundak yang rapat, itu sudah dinamakan apa? Sudah dinamakan rapat. Atau apa? Waqadamihi biqadamihi. Atau kaki dengan kaki. Itu sudah. Tapi kalau kaki dengan pundak dua-duanya rapat, itu yang paling sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian adab sholat berjamaah yang berikutnya adalah apa? Bagaimana shofnya lelaki dan wanita? Kalau laki-laki dan wanita itu di dalam satu masjid, ya kan? Kalau ada jamaah wanita, ada jamaah laki-laki dalam satu masjid, boleh nggak? Misalnya shof itu kita bagi dua, yang sebelah kiri, sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan, ya kan? Ada nggak masjid yang seperti ini? Ada kan? Banyak. Kita dapati apa? Di belakang imam dikasih tabir. Jadi yang sebelah kirinya imam adalah jamaah putri, yang sebelah kanan jamaah putra, iya kan? Ini juga ada. Sekarang ada lagi yang di belakang. Nah, seperti ini di belakang. Ada juga yang dibuat pojok ke kanan. Iya kan? Ada juga yang dibuat pojok ke kiri, ya. Ada juga yang wanita enggak di belakang tapi di atas. Ini adalah apa? Ada lagi yang bukan di atas, di bawah. Kalau masih suhada kan di bawah. Iya kan? Masih suhada kan di mana? Di bawah. Iya kan? Sofnya wanita di bawah. Tapi ini sekarang kalau laki-laki dengan wanita itu dikatakan apa nama? Bagaimana sofnya? Maka apa tentunya yang terbaik adalah apa? Kalau bercampur antara laki-laki dengan wanita, maka sof yang paling bagus adalah laki-laki adalah paling depan dan sejelek-jeleknya sofnya lelaki adalah paling belakang. Sebaik-baiknya sofnya wanita adalah paling belakang, sejelek-jeleknya adalah sofnya wanita di depan. Kenapa? Karena kalau dia di depan, wanita di depan, laki-laki di belakang, ketemu. Iya kan? Ketemu. Maka apa namanya? Kalau wanita membuat sof, itu adalah membuat sofnya di belakang pintu. Artinya di tembok paling belakang. Nanti ketika datang maju, ketika datang maju. Kalau laki-laki beda. Laki-laki di mana? Sop pertama penuh, pindah ke sop kedua. Sop kedua penuh, pindah ke sop ketiga. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau wanita tidak. Adalah apa? Membuat sopnya paling belakang, tembok belakang. Kalau ada yang datang, membuat shaf di mana? Bukan di belakangnya ya kan, tapi di depannya. Penuh di depannya lagi, penuh di depannya lagi. Itu cara membuat shaf kalau di masjid itu ada jamaah laki-laki, ada jamaah perempuan. Dan di situ juga dalil menunjukkan bahwa di situ tidak ada sitaroh, tidak ada hijab. Jadi karena kalau sudah ketemu, nah, jadi shafnya lelaki di belakang, shafnya wanita di depan. Berdasarkan dalil, An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala nuqal, kalau Rasulullah SAW, khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Tapi ada faedah yang lain yang kita dapati dari hadis ini. Artinya apa? Apa faedah yang lain dari hadis ini? Apa faedah yang lain dari hadis ini? Atau hadis ini dijadikan dalil bahwa wanita boleh sholat berjamaah bersama laki-laki. Bahwa wanita boleh sholat berjamaah bersama laki-laki, ya kan? Artinya apa? Wanita boleh dia sholat berjamaah bersama. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan apa? Bahwa sebaik-baik shofnya lelaki adalah depan, sebaik-baik shofnya wanita adalah paling belakang. Artinya kalau di situ adalah apa? Menunjukkan bahwa wanita boleh ikut sholat berjamaah bersama laki-laki. Tayallahu taala alam, mungkin ada pertanyaan di sini. Ustaz, jika kita melihat ada dua orang sedang sholat berjamaah, tapi mereka posisinya tidak sejajar, apakah kita harus membenarkan semisal dengan mendorong? Kalau Anda imam, kalau Anda imam maka boleh. Karena ingat, saya katakan bahwa yang berhak mengatur shaf, yang berhak mengatur shafnya itu siapa? Adalah imam. Tidak boleh orang lain. Kalau Anda tidak sedang sholat bersama imam, Anda mengatur shafnya makmum, berarti apa? Saya katakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena Anda telah lancang dari imam. Walaupun makmum ini salah. Walaupun makmum ini adalah salah, maka kita tidak, ya sudah kita biarkan, tapi nanti kita sampaikan. Kita sampaikan selesai sholat, kemudian sampaikan bahwa itu adalah lurus dan rapatnya shaf itu adalah keutamaan. Jadi tidak kemudian, kalau Anda di luar dari jamaah, maka tidak boleh Anda meluruskan dan merapatkan shaf itu. Kenapa? Karena justru akan menimbulkan kebencian atau permusuhan di antara kaum muslimin. Kalau imamnya yang mengatur, maka itu adalah haknya imam. Dan itu adalah kewajiban bagi imam untuk mengatur shaf. Allah Ta'ala a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana jika kita masbuk tapi imamnya mepet tembok sebelah kanan? Bolehkah untuk sholat di sebelah kiri? Kalau misalnya imamnya berdiri sebelah sana ya, di pojok sana, sebelah kanan pojok dia berdiri, kemudian datang makmum seorang diri, dia pengen bermakmum ke imam, maka gimana caranya? Ya sudah, dia masukkan kaki satu di sebelah kirinya, sebelah kanannya imam. Paham maksudnya ya? Jadi kalau imamnya mepet tembok sebelah kanan, maka makmum tadi kalau pengen bermakmum itu jangan berdiri sebelah kiri. Tetap dia di sebelah kanan. Bagaimana caranya? Adalah mengisyaratkan dengan kaki. Makmum tadi mengisyaratkan dengan kaki supaya imamnya bergeser ke sebelah kiri. Atau makmumnya langsung kalau masih ada rongga, dia bisa masuk ke sebelah kiri walaupun sedikit dan imamnya bergeser ke sebelah kiri. Paham ya maksudnya ya? Mengisyaratkan cukup dengan satu kaki dia bisa masuk untuk supaya imamnya itu adalah bergeser. Kenapa? Karena berdiri sebelah kiri itu tetap tidak boleh. Tetap makmum itu tidak boleh berdiri sebelah kiri. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ngomong nggih dijawab lagi oleh imamnya maka tidak boleh. Itu ya, kalau misalnya dia ngomong kemudian diajak berbicara maka itu nggak boleh. Ya sudah, cukup dengan isyarat. Jadi karena mengajak berbicara itu justru akan merusak sholatnya orang lain. Kalau beda lantai di atas dan di bawah, apakah wanita shofnya juga sebaiknya dimulai dari belakang atau dari depan? Kalau memang itu sudah beda, maka apa? Shof yang paling depan. Jadi para ulama menyatakan kalau memang itu sudah lantainya beda, maka shofnya wanita itu adalah paling depan. Adalah tidak membuat shof, itu adalah paling belakang. Yang dimaksudkan adalah belakang, itu kalau sejajar laki-laki dengan wanita. Wallahu ta'ala alam. Karena tempat sholat yang kecil, apakah boleh sholat jamaah posisinya seperti ini? Ya kalau sempit, namanya sempit. Kalau tempatnya sempit, namanya darurat. Darurat tubihul mahdurat. Ada misalnya apa? Misalnya tempatnya sempit. Jadi sebenarnya hanya bisa untuk 1,5 orang. Jadi ada satu tempat, misalnya begini. Tapi ini ukuran karpet ini berapa panjangnya? Kira-kira 1 meter 20 ada? Tapi misalnya kan? 1 meter 20 ya misalnya. Sementara tempat itu hanya 1 meter 1,5 kali 1,5. Paham maksudnya ya? 1,5 dengan 1,5. Sementara 1,5 itu meter bisa berapa orang? Misalnya 4 lah. Misalnya 4 ya. Atau 5. Nah, 1,5 misalnya 5. Taip. Sementara apa? Kalau imamnya berdiri sebelah tengah, mesti makmumnya ada yang 2 di kanan, ada yang 2 di kiri. Kalau memang tempatnya itu adalah memang begitu, ya sudah, itu namanya darurat. Darurat tubihul mahdzurat. Jadi semua yang daruri membolehkan yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Apabila ada satu laki-laki yang ingin dijadikan imam oleh akhwat, lalu bagaimana cara akhwat memberitahu laki-laki tersebut dalam kondisi laki-laki tersebut sudah sholat duluan maksudnya? Ya kita katakan adalah apa? Ya tidak perlu mengisyaratkan apa-apa. Artinya kalau dia pengen bermakmum, ya silakan dia bermakmum. Kalau tadi, kalau yang afdol bagi saya itu adalah sholat sendiri-sendiri. Kalau misalnya ada seorang laki-laki, ada seorang wanita, maka apa? Yang lebih utama itu adalah sholat sendiri-sendiri. Jangan dia bermakmum kepada laki-laki seorang diri yang tidak ada yang lain. Nah, kenapa? Karena setan itu yang ketiga. Itu kan termasuk khalwat. Masuk dalam kategori berkhalwat itu adalah termasuk yang tidak boleh. Adalah apa? Kalau memang tempatnya sempit, ya sudah, nunggu sampai laki-laki itu selesai sholat, baru dia ikut sholat. Tapi kalau tempatnya luas, artinya longgar, ya sudah, dia sholat sendiri-sendiri. Jangan dia bermamum kepada laki-laki yang sholat seorang diri. Wallahu ta'ala a'lam. Jika shof sudah penuh, tidak cukup bahu dengan bahu, bolehkah salah satu makmum mundur? Artinya dia ini shofnya sudah penuh, sementara dia berdiri di belakang seorang diri. Maksudnya gitu ya? Hah? Dia di belakang seorang diri, apakah makmum itu ditarik mundur ke belakang supaya menemani dia di belakang supaya tidak seorang diri? Kita tidak boleh. Tidak boleh. Kalau memang shofnya itu sudah penuh dan tidak tempat lagi untuk dia bisa masuk, maka dia sholat di belakang sendirian. Dan tidak boleh menarik orang yang di depan. Gimana? Oh, kalau misalnya artinya dipaksakan untuk mepet, kemudian yang satu merasa tidak nyaman dengan rapat dan sop, kemudian dia mundur sedikit supaya ininya ada yang longgar, sebenarnya nggak boleh. Tetap tidak dibolehkan adalah apa? Dia sudah, kenapa? Karena itulah syarat Islam. Ya. Tapi memang tidak boleh kita langsung membuat orang lain itu tidak nyaman. Itu gak boleh. Jadi kita berdosa karena membuat orang lain tidak nyaman dengan, kalau memang tempatnya itu hanya untuk separuh badan kita, jangan masuk. Jangan dipaksakan masuk ke dalam shop tersebut, kita buat di belakang. Mudah-mudahan ada orang yang di belakang, ada tambahan orang yang lain yang bisa sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Ustaz, ada rombongan yang baru masuk ke masjid. Di dalamnya ada makmum masbuk yang belum selesai sholat, namun tinggal rakaat terakhir. Mana yang lebih baik antara menepuk makmum tersebut, makmum masbuk tersebut, atau membuat jamaah baru? Membuat jamaah baru adalah lebih utama. Makmum yang baru tidak boleh sebenarnya bermakmum kepada yang masbuk, itu gak ada dalil. Bermakmum kepada yang masbuk itu sama sekali tidak ada. Ya kan? Misalnya ada makmum masbuk, kita ada 2 orang, 3 orang. Boleh gak kita bermakmum kepada makmum masbuk? Sudah, bikin jamaah baru saja. Bikin jamaah baru saja, jangan kemudian nanti tidak putus-putus, ya kan? Nanti datang lagi bermakmum lagi kepada yang masbuk. Datang lagi bermamum kepada yang masbuk. Datang lagi bermamum kepada yang masbuk. Jadi kayak tangga aja, ya kan? Selesai ini nanti di belakangnya ada lagi yang di belakangnya. Nanti selesai di depannya, di belakangnya ada lagi. Itu gak ada. Yang ada itu adalah apa? Ya sudah. Membuat baru. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau sendirian, ambil yang sudah selesai sholat. Sebagaimana tadi, adalah apa? Meminta kepada yang sudah selesai sholat, temani saya sholat, imam dia jadi imam atau jadi makmum. Tidak usah bermakmum kepada yang masbuk. Kenapa? Karena bermakmum kepada yang masbuk, itu mau tidak mau dia harus merubah niatnya. Iya kan? Makmum itu kan dirubah niatnya lagi. Yang tadinya dia makmum, kemudian berubah jadi makmum. Nah, ini sudah merepotkan dia. Sudah merepotkan dia karena dia jadi apa namanya? Jadi imam sementara dia merasa tidak pede jadi imam. Itu akan membuat dia tidak nyaman dengannya. Sudah kita katakan yang ambil yang sudah selesai sholat, nah, kemudian sholat berjamaah. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Dalam hadis hanya disebutkan bahwa Ibnu Abbas ketika sholat bersama Rasulullah SAW di samping kanannya, itu tidak disebutkan harus sejajar. Apa dasar penetapan harus berdiri sejajar dengan makmum? Adalah sebagaimana hadis dari Anas bin Malik. Dalam hadis dari Anas bin Malik, halaman 168 yang sejajar itu di halaman 168 itu di hadis, ada tulisannya hadis Ani Numan ibnu Bashir, ada enggak di situ, ya kan? Saya bacakan Ani Numan ibnu Bashir, dari Numan ibnu Bashir qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, Rasulullah pernah meluruskan dan merapatkan saf-saf kami hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah, seperti seolah-olah Nabi SAW meluruskan dan merapatkan al-qidah. Al-qidah itu adalah anak panah. Anak panah, al-qidah itu adalah anak panah. Itu dibuat rapat dan sejajar. Itu adalah apa? Itu dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah apa? Mafhum bahwa itu adalah apa? Sejajar. Jadi kita katakan sejajar. Demikian juga mafhumnya itu dalam apa hadis ketika Nabi SAW mengimami, yaitu tadi Anas bin Malik dengan Abdullah bin Abbas. Kalau Rasulullah sesama Abdullah bin Abbas sebelah kiri, kemudian diletakkan sebelah kanannya itu menunjukkan bahwa itu adalah sejajar. Kenapa? Karena untuk menyatakan mundur ke belakang itu kan harus datang dengan dalil. Iya kan? Untuk menyatakan berbeda berdirinya antara imam dengan makmum, itu harus ada dalil secara khusus. Harus ada dalil secara khusus. Karena tidak ada dalil secara khusus, maka kembalikan ke hukum aslinya bahwa sejajar antara makmum dengan imam. Itu adalah apa? Demikian juga pemahaman yang lain dari ketika Anas dengan Dumairah itu disejajarkan oleh Nabi SAW dalam satu saf. Kemudian Mulaika, neneknya Anas bin Malik, itu diletakkan di belakang. Demikian juga dengan ibunya Anas bin Malik atau bibinya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam. Taib, saya kira itu yang bisa sampaikan. Masih ada beberapa pertanyaan, insyaallah nanti saya tunda untuk pekan yang akan datang. Aku qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.